Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min akhwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi rabba wa bil islami deena wa Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian pendengar siaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara yang sama. Kita bertadabbur mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Semoga dengan kisah-kisah ini kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang kisah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu kisah sapi betina Bani Israel. Di sore hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kisah yang kedua, yaitu kisah Harut dan Marut. Siapa itu Harut dan Marut dan apa saja kejadian yang ada atau yang terjadi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Soal Al-Baqarah ini tentunya ayat dimulai dari ayat 102 dan 103. Namun sebelum kita masuk sebelum kita masuk ke kisahnya, kita mau bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عند الله خير لو كانوا يعلمون. Subhanakallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, tadi ayat yang kita baca tadi mengisahkan tentang Harut dan Marut. Ya. Dalam kisah yang disebutkan dalam ayat tadi Al-Baqarah 102 tadi, setidaknya di situ ada dua kisah. Maka kita akan bagi terlebih dahulu di kisah di sini. Yang pertama adalah kisah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman, dan yang kedua adalah kisah Harut dan Marut. Maka yang pertama yang berkaitan tentang tuduhan dari orang-orang mujrim, orang pendosa kepada Nabi Allah Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa beliau adalah seorang penyihir dan orang kafir. Ya, ini adalah tuduhan dari mereka. Nanti dalam kisah akan kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia, bukanlah seorang penyihir dan bukan pula orang kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang dua malaikat yang mulia pula, yaitu malaikat yang disebut dengan Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Mari kita mulai dari kisah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tabau ma tadlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Ini ayat yang pertama ini, di potongan yang pertama. Laqad kana asy-syayatin tas'udu ila as-sama'i. Dulu syaitan-syaitan itu dulu naik ke atas langit, ya, menunggu di sana, ya, fi amakin, di beberapa tempat, di banyak tempat. Tasma'u fiha ma sayahduthu fil ard, ya, mereka mendengarkan di langit itu, ya, apa yang akan terjadi di muka bumi ini dari takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada makhluk-makhluknya. Maka fayastami'una ila kalamil malaikah, mereka mendengarkan perkataan para malaikat. Wa ya'rifuna ma alladhi sayahduthu fil ard, maka mereka mengetahui apa yang bakal terjadi di muka bumi. Ya, apa itu kematian atau hal yang gaib atau tentang rizki atau hal yang lainnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibicarakan oleh para malaikat dan mereka mendengarnya. Dzalika tsumma ya'tuna al-kahna was-sahara. Setelah itu setan-setan itu mendatangi para dukun dan para penyihir ahli sihir. Fayukhbirunahum bidzalik, maka mereka mengabarkan kabar-kabar langit itu kepada para dukun dan para penyihir itu. Ya, jadi kalau manusia mendatangi ahli sihir dan para dukun, ya, mereka akan menyebutkan dari hal-hal yang gaib tadi. Ya, dan terjadi benar apa yang dikabarkan itu terjadi benar. Ya, jadi yang dikabarkan oleh setan-setan itu, ternyata memang benar. Dhannu anna as-sahara wal kahana ya'lamunal ghaib, maka orang-orang akan berpikir bahwa penyihir dan orang atau dukun-dukun itu mengetahui hal yang gaib. Wah, ini berarti orang ini tahu hal gaib. Nah, ketika dukun-dukun itu tadi sudah mendapatkan kepercayaan di hati manusia, maka mereka mulai bada'u yaziduna ma'a kulli kalimatin ya'rifunaha minasyayatin 70 kalimah. Jadi satu informasi, dua informasi yang mereka dapatkan dari setan itu dan benar dipercaya manusia, ditambah mereka dengan 70 kata, 70 kalimat. Jadi informasi yang benar satu dibumbui dengan banyak informasi yang salah. Itu kerjaan dukun seperti itu. Mendapatkan satu yang benar dan orang percaya dengan itu, wah, dia bikin-bikin yang lain. Maka fakataban nas tilkal akhbar al-kadzibah fi kutubihim. Orang-orang pun menulis kabar-kabar yang dusta itu dalam buku mereka, dalam buku-buku tulisan mereka, dalam lembaran-lembaran buku mereka. Wa antasyara fi bani Israil annal jin ta'lamul ghaib, dan tersebarlah di kalangan bani Israil bahwa jin itu mengetahui hal yang gaib. Walamma ba'athallahu nabiyahu Sulaiman alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Sulaiman alaihi salam, wa sami'a hadzal kalam, dan mendengarkan perkataan ini, mendengarkan info itu, ghadaban syadidan, Nabi Sulaiman murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Li'annahu la ya'lamul ghaiba illallah, karena Nabi Sulaiman yakin bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqama Nabiullah Sulaiman, Nabi Sulaiman langsung bangkit berdiri, mengumpulkan dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia tadi, dikumpulkan dan diambil beliau, ditaruh di sebuah kotak, lalu dipendam, dikubur di bawah kursi beliau. Beliau adalah seorang raja, punya singgasananya, dan kertas-kertas itu tadi yang sudah tersebar tadi dan dipercaya manusia tadi, diambil Nabi Sulaiman dan ditaruh di atas, dipendam di bawah kursi beliau, yang beliau duduk di atas kursi itu. Kemudian beliau berkata, la uridu an asma' ahadan yadhkuru anna syayatin ya'lamunil ghaib, aku tidak mau mendengar ada seseorang atau ada seorang pun yang menyebut bahwa setan-setan itu mengetahui hal yang gaib. Aku tidak mau hal itu. Wa man sami'tuhu yaqulu dhalik darabtuhu 'unuqahu bisayf. Kalau aku mendengar ada seorang yang mengatakan hal itu, yakni bahwa setan mengetahui hal yang gaib, maka akan aku penggal lehernya dengan menggunakan pedang. Nah, ini ketegasan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka setelah itu walam yakun ahadun minasyayatin yastati an yaqtariba min kursi Sulaiman alaihi salam illa ihtaraq. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu setan pun yang bisa mendekati kursi Nabi Sulaiman alaihi salam melainkan dia akan terbakar. Malaikat terbakar. Falamma mata Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal dunia wafat, wa dhahaba al-ulama alladziina kaanu ya'rifuuna amra Sulaiman, dan para ulama yang sudah meninggal yang dulu mengetahui perkara Nabi Sulaiman, jadi urusan Nabi Sulaiman tadi, ya, para ulama yang mengetahui ini ada ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa khalafa min ba'di dhalika khalfun, diganti dengan umat yang lain yang tidak mengetahui. Tamatsala syaitan fi surati insan, kemudian syaitan itu menjelma menjadi manusia. Tsumma ata nafaran min bani Israil, kemudian dia mendatangi sekelompok dari bani Israil. Faqala lahum, dia berkata kepada bani Israil, syaitan itu berkata kepada sekelompok dari bani Israil tadi, hal adullukum ala kanzin la ta'kuluna abadan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbendaharaan, suatu simpanan, ya, ini yang apa ya, yang ini menakjubkan bagi mereka itu, ya, mereka belum dapat, belum pernah dapat sebelumnya. Qaluna, mereka mengatakan iya. Qala, ya, maka setan berkata, memberikan nasihat, fahfaru tahtal kursi, nah, itu gali itu di bawah kursi, ya, kursi Sulaiman itu. Fadahaba ma'hum, ya, maka setan itu mengajak pergi mereka itu mendatangi, ya, wa arahum al makan, dan memperlihatkan kepada mereka ini tempatnya di sini. Ya, wa qama nahiyatuhu, nah, tapi setan tadi enggak mau mendekat, jadi setan tadi tidak berani mendekat. Faqalu lahu, orang-orang berkata kepada setan itu, iktarib, sini dekat, sini mendekat. Faqala la, dia menjawab tidak. Walakinnani hahuna, aku di sini saja. Fi aidikum, fa in lam tajidu faqtuluni. Kalau memang kalian enggak mendapati, saya mengatakan di situ tempatnya. Kalau kalian enggak mendapati barangnya di situ, maka silakan kamu bunuh aku, ini kata setan itu. Fahafaru fawajadu tilkal kutub, wah, ternyata setelah digali, ya, ternyata ada, memang di situ ada. Ini tadi buku-buku yang tadi itu dikumpulkan Nabi Sulaiman dan ditaruh di bawah kursi dipendam tadi. Falamma akhrajuha qala syaitan, ketika mereka mengeluarkan buku-buku itu, syaitan berkata, inna Sulaiman innama kana yadbitul insan wasyayatin wattair bihadzal sihr. Sulaiman itu dulu mengatur manusia, syaitan, kemudian burung-burung itu dengan menggunakan sihir ini. Dengan menggunakan sihir-sihir yang dituliskan dalam buku itu. Nah, setelah itu setan langsung terbang pergi meninggalkan mereka. Wa fasya fin nasi anna Sulaiman kana sahir, tersebar di kalangan manusia bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir. Karena kan tadi dituduh sama setan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang penyihir, itu mantra-mantranya. Wa takhadat banu Israil tilkal kutub, akhirnya Bani Israil mengambil kitab-kitab itu dan mengikuti Nabi Sulaiman. Ya, alasannya adalah mengikuti Nabi Sulaiman bahwa mereka, beliau adalah seorang penyihir dan mereka pun ikut. Oh, maka wadhallan nas yadhunnuna anna Sulaiman alaihi salam kana sahir. Orang-orang mengira bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang penyihir. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu seorang nabi, yaitu nabi kita, nabi aku, nabi besar yang kita nanti syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, mari kita sebut selawat kepada nabi ketika kita sebut nama nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya di bongkarlah. Fa anzalallahu alaihi, Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Nah, itu tadi riwayatnya salah satunya seperti itu. Ada mengatakan, nih, ini berarti agak berlainan dengan kisah yang sebelumnya. Annahu kana hunaka rajulun, ada seorang yang disebut dengan Asif, namanya Asif. Wa huwa katibu Sulaiman, dia adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa kana ya'lamu ismallah al-a'zham, dia mengetahui ismallah al-a'zham. Ismallah al-a'zham, nama Allah al-a'zham atau al-akbar dalam buku yang lain, nama Allah yang teragung, yang terbesar. Wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman, dia menulis segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nih. Wa yadfanuhu tahta kursiyyihi, dan ketika beliau menyembunyikan dan memendamnya di bawah kursi beliau. Maka ketika Nabi Sulaiman meninggal, setan-setan itu mengeluarkan buku-buku itu. Fakatabu baina kulli syatraini sihran wa kufran. Nah, setelah setan menemukannya dan menemukan buku-buku itu, maka setan itu menulis, atau mungkin setan ini kan bisa dimaknai banyak ya. Setan itu menulis bisa saja dengan perintahnya. Menulis, jadi kalau dua baris, ya, di antara dua baris itu ditambahi sihir dan ditambahi dengan mungkin amalan-amalan kekufuran atau mantra-mantra kekufuran. Ya, maka faqalu, maka mereka mengatakan hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu bihi, itulah dulu yang diamalkan oleh Sulaiman, yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Fa akfarahu juhal an-nas, maka orang-orang bodoh dari kalangan manusia di Bani Israel mengkufurkan Nabi Sulaiman, wasabbuhu, dan mencela beliau. Wa waqafa lahumul ulama wa dafa'u anhu, para ulama itu berada di garis depan untuk membantah itu. Orang-orang pun ada yang menuduh Nabi Sulaiman kufur dan mencela beliau, para ulama yang membela Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka falam yazal juhalun nas yasubbunahu, orang-orang bodoh masih saja mencela Nabi Sulaiman alaihi salam, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u ma tadlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ayat ini membantah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah seorang penyihir dan bukanlah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama yang disebutkan dalam ayat itu. Ini kisah yang pertama yang disebutkan dalam ayat ya tadi di atas tadi. Kemudian yang kedua adalah kisah Harut dan Marut. Terkait kisah Harut dan Marut di sini tentunya banyak perselisihan ya. Ya, banyak riwayat-riwayat yang itu kadang riwayat yang tidak benar. Nih, kita sebutkan, kita tambahkan dari kitabnya Dr. Solah Abdul Fatah Al-Khadidi bahwa dalam kisah Harut dan Marut ini banyak kisah Israel, atau ada kisah Israeliat yang terkenal. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama sejadi sampai saat ini juga seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Tujuannya adalah malaikat tadi adalah untuk menghilangkan supaya apa? Membongkar kedok orang-orang Yahudi tadi dan membebaskan mereka dari ketakutan itu. Ya, maka fakarat muhimmatu Harut wa Marut. Kepentingan Harut dan Marut adalah untuk ada kaitannya dengan sihir dan penyihir, itu adalah untuk menghilangkan ma'allaqa fi nufusin nas, apa yang terikat di hati manusia, ketakutan-ketakutan terhadap sihir dan penyihir. Ya, maka keduanya mengajarkan kepada manusia di Babel itu mengajarkan sihir untuk membongkar hakikatnya. Nih. Menjelaskan hakikat sebenarnya tentang sihir, pondasinya, asalnya, ya, sampai itu hilang, sampai hilang. Seakan-akan keduanya mengatakan inna sihra yumkin ayata'allamul insan. Nih, sihir itu bisa diajar, bisa dilakukan oleh manusia, bisa diajar, bisa dipelajari oleh manusia. Itu bukan mantra-mantra yang susah. Nih, itu seperti ilmu-ilmu yang lainnya, bisa dipelajari, bisa ada usaha untuk belajar itu bisa diusahakan. Nih, wa inna sahir la yadurru syakhsan, penyihir itu tidak akan membahayakan seseorang. Nih, dan tidak bisa membahayakan orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu makana yu'alliman as-sihr, keduanya mengajarkan sihir, akan ya, tapi keduanya mengajarkan sihir itu untuk membongkar hakikatnya dan memanti-manti manusia supaya tidak melakukan sihir itu. Nih, bukan untuk mengajar, untuk belajar, untuk mendalami dan untuk mengamalkan sihir, bukan. Nih, maka mereka itu mengajarkan itu, maka inna manahnu fitnah, itu kita ini sebagai ujian nih bagi kalian itu. Fala takfur, maka kalian jangan kufur. Fala ta'mal bisihr wala tumarisuhu. Jangan kamu mengamalkan sihir dan jangan mendalami ilmu sihir itu. Nih, jangan mendalami sihir. Nah, setelah tugasnya selesai, maka malaikat itu kembali ke langit lagi. Dalam keadaan malaikat yang mulia masih. Ya, bukan dikisahkan seperti Israiliyat tadi, malaikat itu membunuh, minum khamr, berzina, dan menyembah apa patung, itu tidak. Malaikat kembali ke langit sebagai malaikat yang mulia pula, sebagaimana ketika turun. Akan tetapi penduduk Babil itu yang ada di Irak itu tidak mengambil nasihat dari kedua malaikat tadi. Mereka menggunakan ilmu sihir untuk hal yang tidak benar, membuat kerusakan, berbuat jahat. Nih, itu yang mereka lakukan. Nih, sampai membahayakan orang lain, sampai bisa memisahkan seseorang dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka nih dengan perilaku mereka yang sesat tadi. Ya, wa ta'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari yang membahayakan mereka dan tidak membawa manfaat bagi mereka. Wa laqad 'alimu lama mishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Ini ayat yang menjelaskan tentang penyimpangan mereka. Harusnya mereka mengetahui sihir itu untuk membantahnya, menjauhinya, ternyata malah digunakan untuk yang tidak baik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini. Pertama adalah ada sihir, tentunya ada sihir yang halal, ada sihir yang haram, dan ada sihir yang haram yang seperti tadi. Sihir yang halal adalah inna minal bayani la sihran. Dalam sebuah riwayat disebutkan sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang bisa menyihir. Nah, ini menyihir ini artinya menjelaskan sesuatu sampai memukau. Tujuannya untuk hal yang baik, ini boleh. Tapi untuk menutupi kesalahan nih, atau untuk memperindah yang buruk, yang maksiat dianggap baik, ya, sampai menyihir seperti tidak boleh, atau perbuatan sihir yang dilakukan setan itu juga tidak boleh. Maka ada sihir yang halal, ada sihir yang haram. Nih, kemudian yang kedua adalah inna manahnu fitnah. Jadi sudah disebutkan malaikat itu turun ke muka bumi itu sebagai ujian bagi manusia. Nih. Kemudian yang ketiga, penyihir itu bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ya, ini berarti sihir itu bisa memberikan takfir, bisa memberikan dampak. Ini menjadi perbedaan di kalangan ulama, apakah sihir itu bisa memberikan dampak kepada manusia atau hanya cuman mengelabui saja pandangannya, pendengarannya, tapi hakikatnya tidak merubah. Pendapat ulama, ini pendapat para ulama yang kuat, itu mengatakan bahwa sihir itu bisa memberikan dampak. Sihir itu bisa memberikan dampak nih kepada manusia. Ya. Kemudian ini disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi was sahih, pendapat yang benar annahu lahu haqiqah, sihir itu ada hakikatnya. Wa bihi qata al-jumhur, ini pendapat jumhur. Wa alai alamatu amatul ulama, mayor ini pendapat mayoritas ulama. Wa yadullu alil kitab was sunnah as-sahihah, berdasarkan Alkitab dan Sunnah bahwa sihir itu ada hakikatnya, memberikan dampak kepada manusia, bukan hanya sekedar mengelabui mata saja. Kemudian ada ilmu yang bahaya. Memang ilmu ada manfaat dan berbahaya. Salah satunya adalah ilmu sihir ini. Maka manusia itu bisa jadi mempelajari suatu ilmu, tapi ilmu itu berbahaya. Ilmu yang baik pun bisa menjadi ilmu yang berbahaya. Maka berapa banyak orang yang saat ini belajar, tapi justru akan membahayakan kehidupannya di dunia ini. Mungkin ilmunya baik, tapi bisa membawa bahaya bagi kehidupannya di dunia. Maka dari itu, mari kita arahkan putra-putri kita untuk belajar yang baik dan dimanfaatkan untuk hal yang baik. Tadi orang belajar sihir itu bisa jadi untuk menjauh dari sihir, bisa jadi dia belajar sihir itu untuk melakukan sihir. Nih, kalau untuk menjauh maka baik. Nih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nih, karena ilmu agama pun itu bisa menjadi ilmu yang jahat. Nih, kalau yang membawa adalah orang yang jahat pula. Nih, kemudian hukum penyihir dan ahli sihir. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali, orang yang berbuat sihir dan orang yang atau perbuatan sihir adalah perbuatan yang kufur, dan orang yang menyihir adalah orang yang kafir. Ini dihukumi dengan orang yang kufur. Dalam sebuah riwayat bahkan hukumannya sangat keras sekali. Wan Jundub, diriwayatkan dari Jundub, ini sahabat, secara marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri dharbuhu bisayf. Hukuman untuk penyihir adalah dipukul dengan pedang, dipotong. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi, dan sahih yang sahih adalah hadis ini. Hadis ini mauquf. Adapun bahayanya di dunia itu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'arrafan," siapa yang mendatangi peramal, fasalahu an syai', bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, dan dia membenarkan kabar itu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur dari apa yang di ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam." Dan banyak hadis-hadis yang lainnya berkaitan tentang hal-hal ini. Ini menjadi peringatan bagi kita, apa itu kahin, apa itu dukun. Dukun adalah huwallazi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal, itu orang yang mampu mengabarkan hal-hal gaib yang ada di masa yang akan datang, itu disebut dengan dukun. Dukun dengan peramal itu definisinya agak sama. Ini semoga bermanfaat karena sudah mau adzan, sudah terdengar adzan mungkin ya. Ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahi hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.